menjadi pangeranmu. Biarkan aku menjaga hatimu. Jadikan aku menjadi pangeranmu. Di langit ada rembulan dan bintang, di bumi ada aku dan bidadari. Jadikan aku menjadi pangeranmu.